Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyiduna. Ini masih meneruskan penjelasan sebelumnya tentang meludah ya, tentang kemakruhan sholat yang berupa meludah ke arah depan atau ke arah kanan. Lalu di sini penulis Fathul Mu'in mengutip penjelasan dari gurunya yaitu Ibnu Hajar. Penjelasan itu berbunyi wala bu'da fi mura'ati malakil yamin duna malakil yasar. Menurut Ibnu Hajar, kemakruhan meludah ke kanan itu menurut beliau dikarenakan menghormati malaikat yang berada di kanan. Karena kita tahu bahwa seluruh manusia itu didampingi oleh dua malaikat yang selalu mencatat amal yang dilakukannya. Jadi ada malaikat kanan, malakul yamin, dan ada juga malaikat yang kiri, malakul yasar. Menurut Ibnu Hajar, kemakruhan meludah ke kanan itu andai kata dikarenakan menghormati malaikat yang berada di kanan itu tidak jauh ya. Wala bu'da artinya tidak jauh. Tidak jauh dari kebenaran. Mengapa kita disunahkan untuk menghormati malaikat kanan? Idharon li syarafil awal, untuk memperlihatkan kemuliaan malaikat kanan. Jadi kata awal ini yang dimaksud adalah malakil yamin ya, malakil yamin. Jadi menurut Ibnu Hajar, malaikat kanan ini lebih mulia daripada malaikat kiri, sehingga kita di saat meludah itu disunahkan untuk mengarah ke kiri, sebab kita memperlihatkan kemuliaan malaikat kanan. Kemudian ada satu masalah. Walau kana an yasarihi faqat insan basoko an yaminihi idza lam yumkinhu ayyutti arasahu wa yabsuka la ilal yamin. Ini ada satu permasalahan, andai kata di sisi kiri ada seseorang. Jadi kesunahannya kan meludah di sisi kiri. Kalau depan dan kanan makruh, kalau kiri boleh. Tapi ini ada permasalahan, di sisi kiri kita terdapat seseorang. Di depan tidak ada orang, di kanan tidak ada orang, yang ada orang hanyalah di sisi kiri. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah basoko an yaminih, meludah ke arah kanan. Jadi pilihannya, kalau kita di beri pilihan antara meludah ke depan dan ke kiri, pilihannya adalah meludah ke kanan ya, pilihannya meludah ke kanan. Kalau tidak mungkin meludah ke kiri, pilihannya adalah meludah ke kanan. Masih tetap tidak diperbolehkan meludah ke depan ya. Pilihan meludah ke kanan ini dengan catatan idza lam yumkinhu ayyuta ti'arasahu wa yaqsuqa la ilal yamin. Bila memang kita tidak mungkin untuk menundukkan kepala, jadi ayutotia ini roksahu ini artinya adalah menundukkan kepala dan meludah ya, meludah tidak ke arah kanan. Jadi kalau tidak mungkin menundukkan kepala dan meludah ke arah kanan, maka pilihannya adalah meludah ke arah kanan. Wala ilal yasar, dan kita tidak memungkinkan untuk meludah ke arah kiri. Jadi dikarenakan tadi ya, dikarenakan di samping kiri kita terdapat seseorang, kita tidak dimungkinkan untuk meludah ke arah kiri. Bila dalam keadaan demikian, maka sunahnya meludah ke arah kanan. Kemudian ada satu permasalahan lagi, ada satu pembahasan lagi, yaitu meludah di dalam masjid. Wa inna ma yahrumul busoku fil masjid in baqiya jirmuhu. Nah, ini keharaman meludah di dalam masjid. Jadi hukum haram meludah di dalam masjid itu bila masih terdapat ludahnya masih ada, bila ludahnya masih berbentuk ludah in bagia jirmuhu. Jadi hukum meludah di dalam masjid ini hukumnya haram, tetapi keharaman itu terbatas bila masih ada bentuknya, bila ludahnya masih ada bentuknya. La inistahlaka finah wima imat madoh. Hukum meludah di dalam masjid itu menjadi tidak haram bila ludah sudah hancur. Inistahlaka artinya hancur ya, sudah hancur di dalam air yang digunakan berkumur. Jadi seorang yang berkumur, kemudian air air kumurnya itu bercampur dengan ludah, dan ludahnya sudah terlarut dengan air kumur, maka hukum meludahkan air kumur ke masjid itu tidak haram, ya, hukumnya tidak haram, walaupun ada ludah yang tercampur di air kumur. Mengapa tidak haram? Karena tadi yang diharamkan hanyalah jika ludahnya masih ada, in baqiya jirmuhu. Tetapi kalau ludahnya sudah hancur, sudah terlarut di benda lain, itu hukumnya tidak lagi haram. Jadi batasan pertama adalah in baqiya jirmuhu. Batasan kedua, wa asoba juz'an min ajza'ihi. Dan keharaman meludah di masjid itu bila mengenai bagian dari masjid, bila ludah yang kita keluarkan itu mengenai bagian dari masjid. Duna hawaihi, tidak haram bila kita hanya meludah ke hawa masjid. Hawa ini artinya udara ya. Jadi kita meludah di atas masjid, tidak mengenai masjid, hanya lewat saja, itu hukumnya tidak haram. Jadi duna hawaihi ini artinya meludah di atas masjid ya, di udara yang ada di atas masjid. Ini hukumnya tidak haram, karena yang diharamkan adalah bila ludah itu asoba juz'an min ajza'ihi, mengenai bagian dari masjid. Wa za'mu hurmatihi fi hawahu wa illam yusib syai'an min ajza'ihi ba'idun wairu mu'awalin alaih. Ini putus-putus ini ya. Ada satu ulama yang menghukumi meludah di hawa masjid, meludah di atas masjid itu haram. Ya, saya ulangi. Ada satu ulama yang menghukumi haram seseorang yang meludah di hawa masjid. Tetapi pendapat itu dianggap ba'id, dianggap jauh, jauh dari kebenaran, dan juga wairu mu'awalin alaih, tidak bisa dijadikan sandaran, tidak bisa digunakan tendensi. Jadi tadi penjelasan Ibnu Hajar, kalau kita meludah hanya mengenai bagian atas masjid, udara masjid, tidak mengenai bagian dari masjid, itu hukumnya tidak apa-apa. Tetapi ada pendapat lain ulama yang mengatakan haram walaupun tidak mengenai bagian masjid. Namun oleh Ibnu Hajar, pendapat haram ini dianggap jauh, dianggap baik, dan juga dianggap tidak bisa digunakan sandaran. Jadi kata za'mu ini biasanya digunakan untuk prasangka seseorang, namun prasangka yang salah. Jadi prasangka, tapi prasangkanya salah, itu biasanya di bahasa Arab kan dengan za'mu. Wa duna turabin lam yadkhul fi waqfihi. Yang tidak makruh lagi adalah meludah di tanah masjid, tetapi tanah itu tidak masuk dalam wakaf masjid. Jadi di dalam masjid ada tanah, tetapi tanah itu tidak masuk dalam wakaf masjid. Itu juga boleh, meludah di sana juga boleh. Wakila waduna husurihi. Ada satu pendapat yang lemah. Wakila ini menunjukkan bahwa pendapat ini lemah. Ada juga pendapat lain yang lemah yang mengatakan hukum meludah itu tidak haram bila yang diludahi adalah alas dari masjid. Jadi husur ini jamak dari hasir ya, maknanya beberapa alas. Alas milik masjid itu tidak haram diludahi menurut pendapat yang lemah tadi ya. Menurut pendapat yang lemah. Lakin yahrumu 'alaiha min jihati takziriha. Jadi dari sisi meludahinya itu hukumnya tidak haram, tapi dari sisi mengotorinya itu hukumnya haram. Jadi meludah di alas masjid ini hukumnya tetap haram ya. Meludah di alas masjid ini hukumnya tidak haram. Ini hukumnya tetap haram. Keharaman itu bukan dari sisi meludahnya, tetapi dari sisi mengotorinya. Kama huwa dhahir, seperti penjelasan yang sudah jelas ya. Intaha ini seperti yang sudah saya jelaskan bahwa kalau di dalam kitab salaf terdapat huruf hamzah dan ha, itu adalah kepanjangan dari intaha. Intaha itu adalah kalimat atau kata yang digunakan untuk mengakhiri kutipan dari pengarang. Karena sebelumnya penulis Fathul Mu'in ini mengutip satu pendapat dari Ibnu Hajar ya. Jadi Qala Syaikhuna ini adalah kutipan dari penulis Fathul Mu'in, dan kutipan itu diakhiri dengan kata intaha. Artinya setelah kata intaha ini, kata wayajibu ini sudah tidak lagi kutipan dari Ibnu Hajar ya. Wayajibu ikhraju najisin minhu, wallahu a'lamu bisawabi.